soalnya teman biasa. B, biasa menjadi suka. C, cantik parasmu menggoda. D, detak jantung berbicara. Dirimu yang kupuja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingin ku suka. Jadi